Mitra Bisnis, lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's menurunkan outlook peringkat utang Indonesia dengan alasan progres yang lambat dalam pembangunan infrastruktur, ketidakpastian hukum dan regulasi, serta hambatan birokrasi. Indonesia juga dinilai terlalu cepat berpuas diri dan menyia-nyiakan momentum pertumbuhan positif ekonominya dengan tidak secara cepat menyelesaikan masalah domestik seperti tarik ulur keputusan BBM yang berkepanjangan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom Universitas Atmajaya, Agustinus Prasetyantoko. Pak Agus, apa komentar Anda soal ini? Ya, memang situasinya kayak gitu. Dalam arti mereka sangat dibanding dengan policy reform di Indonesia yang nggak jalan. Sementara kan momentum ekonomi sebenarnya sangat tinggi gitu, sangat bagus gitu. Jadi Indonesia itu kan masuk dalam jajaran emerging countries ya, pertumbuhan ekonominya relatif tinggi ya. Dan oportunitas untuk mengembangkan bisnis itu sebenarnya sangat tinggi, bisa investasi dan sebagainya gitu. Hanya ada beberapa yang nggak berjalan dengan baik, misalnya pembangunan infrastruktur, kemudian beberapa kebijakan di regulasi yang ternyata nggak sinkron dan sebagainya, sehingga membutuhkan satu policy reform yang harusnya signifikan. Tetapi itu tidak dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah, sehingga kita kehilangan momentum gitu. Kalau terkait tarik ulur keputusan BBM yang berkepanjangan sendiri, seperti apa Bapak melihatnya? Itu saya kira menjadi bagian dari kehilangan momentum tadi, karena seharusnya dengan situasi yang sekarang kita miliki, opportunity ekonomi dan pertumbuhannya sangat tinggi, itu kita melakukan beberapa pembenahan, termasuk salah satunya itu di bidang energi dan infrastruktur. Karena itu terkait, kalau kita subsidinya terlalu besar, 300 triliun bahkan lebih, itu ada trade-off untuk pembangunan infrastruktur. Sehingga sebetulnya kita mampu untuk mengurangi subsidi, konsekuensi harga BBM naik. Lalu mengekspansi lebih jauh pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing gitu. Nah, tapi itu nampaknya tidak dilakukan oleh pemerintah, sehingga lagi-lagi ini menjadi bagian yang negatif gitu ya, nggak terlalu prospektif ke depan gitu di soal policy reform ini. Apa saran Bapak kepada pemerintah sendiri terkait turunnya outlook kita? Ya, saya kira sih akhirnya memang jelas ya, kita saya kira di atas kertas secara teknis ekonomi kita bicara bahwa hari ini kita perlu reformasi yang lebih menyeluruh gitu, terkait dengan hal-hal yang menyangkut daya saing ekonomi gitu, salah satunya infrastruktur, birokrasi, dan lain-lain. Nah, karena itu memang harus ada kebijakan yang didesain sedemikian rupa untuk membantu proses itu. Salah satunya adalah BBM itu misalnya subsidinya dikurangi, sementara pembangunan ke hal-hal yang mendukung infrastruktur dan daya saing itu ditingkatkan secara lebih maksimal gitu. Tapi Pak, kita melihat masalah yang kita alami, hampir semuanya adalah masalah klasik yang terus terulang. Seperti lambatnya pembangunan infrastruktur, ketidakpastian hukum dan regulasi, serta hambatan birokrasi. Sebenarnya apa yang kita butuhkan untuk bisa melangkah maju dan bukan jalan di tempat dan akhirnya malah mundur? Iya, itu sebetulnya menjadi kinerja bahwa indikasi bahwa kinerja pemerintah selama ini itu tidak menyentuh aspek real gitu. Jadi kalau kita mengatakan ekonomi bagus, stabilitas makro kita bagus, itu sebenarnya adalah efek aja gitu. Tapi sesuatu yang real dikerjakan oleh pemerintah itu sangat minim. Maka dari itu memang kalau pemerintah ini masih mau memanfaatkan satu tahun sampai pemilu yang berikutnya, itu kesempatannya adalah mempercepat kerja-kerja real semacam ini, reformasi birokrasi, kemudian mempercepat pembangunan infrastruktur dan sebagainya gitu. Ya, kemauan politik. Demikian ekonom Universitas Atmajaya Agustinus Prasetyantoko. Saya Wendy Lim.